Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian hadirin barakallahu fikum. Melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita telah sampai pada bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Dan Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar dibutuhkan 4 perkara. Yang pertama kemarin adalah ayakunal insanu aliman, agar orang itu mengilmui hal yang ma'ruf dan hal yang mungkar, karena ini merupakan usul dari ibadah. Al-ilmu qabla al-qawul wal-amal. Yang kedua, an ta'lama bi'ana hadhar rajula tarikun lil-ma'ruf au fa'ilun lil-munkar, agar engkau mengetahui orang tersebut, yakni orang yang akan engkau memerintahkan hal yang ma'ruf atau mencegah hal yang mungkar. Engkau mengetahui betul orang tersebut meninggalkan hal yang ma'ruf atau melakukan yang mungkar. Dipastikan beritanya, ilmunya, jangan hanya dengan dhon. Yang ketiga kemarin adalah agar supaya alla yazulal mungkar ila ma huwa a'zam minhu, agar supaya kemungkaran itu tidak menjadikan lebih besar kemungkaran ketika engkau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan Syekh rahimahullah memberikan contoh pada pertemuan yang lalu. Kita akan tambahkan lagi contoh yang lain. Mengingkari hal yang mungkar agar jangan sampai kemungkaran itu terus dalam keadaan lebih mungkar. Contoh yang kedua, wayudkaru anna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikisahkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini adalah gurunya Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan kisah ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengisahkan bagaimana prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu beliau terangkan di sana, saya mendengar guru saya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bercerita. Apa kisahnya? Syekh Utsaimin menukilkan kisah ini. Marra biqaumin fisyam min at-Tartar wa wajadahum yasrabuna al-khamra. Bahwasanya kaum muslimin waktu itu marra biqaumin, melewati suatu kaum di negeri Syam. Syam daerah Palestina dan sekitarnya. Min at-Tartar, yakni kaum Tartar. Waktu itu bangsa Tartar menyerang kaum muslimin sampai ke Syam, sampai ke Baghdad. Ketika kaum muslimin melewati kaum Tartar ini, yasrabun wa wajadahum yasrabun al-khamra. Mereka ini sedang minum khamr. Kita tahu khamr adalah haram dan pelakunya melakukan kemungkaran. Bahkan khamr disebut umul khabais, induk perbuatan-perbuatan jahat. Wa kana ma'ahu sahibun lahu. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah bersama sahibnya, teman-temannya, famarra bi Syekhul Islam. Maka lewatlah kaum muslimin bersama Syekhul Islam. Walam yanhahum. Namun Syekhul Islam tidak mencegah kaum Tartar yang sedang minum khamr, padahal sedang melakukan satu kemungkaran. Faqala lahu sahibuhu limadza lam tanhahum. Maka orang yang bersamanya, sahibnya, bertanya, kenapa Syekh engkau tidak mencegah mereka? Bukankah ini perbuatan mungkar, minum khamr? Qala, Syekhul Islam menjawab, launuhinahum ladahabu yahtikuna a'rabal muslimin wa yanhabuna amwalahum wa hadha a'dham min syurbihim al-khamra. Kalau kami mencegah mereka yang sedang asik minum khamr, ladahabu, pasti mereka akan pergi, yahtikun, menghancurkan, membinasakan a'rad, kemuliaan-kemuliaan kaum muslimin, membunuh, memperkosa. Ini lebih jelek lagi. Wa yanhabun amwalahum, mereka akan pergi dan merampas. Yanhabun, merampas harta-harta kaum muslimin. Wa hadza a'dham min syurbihim al-khamra. Tentunya ini lebih besar kejelekannya, kemungkarannya, daripada mereka sedang duduk minum khamr. Kalau mereka sedang asik minum khamr, kemaksiatannya cukup mereka yang membuat kerusakan pada dirinya sendiri. Kejelekannya kembali kepada dirinya sendiri. Namun ketika mereka dicegah, malah akan menjadi sebab muncul kemungkaran berikutnya, membunuh, merampas, memperkosa wanita-wanita muslimah, ini justru akan lebih jelek. Maka fatarkuhum makhafatan ayyaf'alu ma huwa angkar wa a'dham. Maka Syekhul Islam rahimahullah membiarkan mereka, pasukan Tartar, minum khamr karena khawatir, makhafah, karena khawatir pasukan Tartar ini akan melakukan perkara yang lebih mungkar, perkara yang lebih besar. Wa hadza la syakka annahu min fiqhihi rahimahullah. Maka tidak diragukan ya ibadallah, ini termasuk di antara kefaqihan. Kefaqihan beliau rahimahullah dalam mendudukan suatu masalah. Barakallahu fikum. Sebagaimana juga dalam penjelasan Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, hal yang serupa. Ketika ada seorang sedang mendengarkan alunan-alunan nyanyian-nyanyian yang mengandung, yang mengarah kepada perzinaan, sambil bersiul dan berjoget. Ini kemungkaran. Maka ketika kita melihat kalau kita mengingkari akan muncul kemungkaran yang lebih jelek, maka betul-betul seorang harus faqih, mempertimbangkan maslahat dan madharat. Barakallahu fikum. Atau contoh yang lain, orang yang sibuk membaca kitab-kitab yang mengandung unsur syahwat. Ini ketika dia membaca buku-buku bacaan yang seperti ini, masih lebih ringan dibandingkan ketika dia sibuk membaca buku-buku yang mengandung kebid'ahan, kesesatan atau sihir misalnya. Kenapa? Karena al-maksiatu ahabu ila iblis minal bid'ah. Sebagaimana kita kata imam as-salaf, yang namanya al-bid'ah, kebid'ahan itu ahabu ilal iblis minal maksiyah. Kebid'ahan-kebid'ahan lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Barakallahu fikum. Maka seorang ahlu sunnah hendaklah betul-betul memahami bagaimana cara mengingkari suatu kemungkaran. Taib. Al-muhim, kata Syekh, annahu yushtaratu liwujudil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar alla yatadammanu dzalika ma huwa akbaru dharara wa a'dhamu isman. Yang penting, yang ibadallah, bahwa dipersyaratkan liwujub, adanya wajib menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, la yatadamman, tidak terkandung dalam perkara tersebut ma huwa akbar dharara, perkara yang lebih besar madorotnya, wa adamu isman, yang lebih besar maksiatnya. Kaidahnya ialah kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran, tentu itu lebih besar dosanya daripada suatu kemaksiatan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah, kekufuran, kesyirikan itu lebih dahsyat, lebih jahat daripada minal qatl, dari membunuh jiwa. Membunuh jiwa haram, tetapi kesyirikan, kekufuran ini lebih jahat di sisi Allah. Wa adamu isma, dan lebih besar, akan muncul yang lebih besar dosanya. Barakallahu fik. Fa in tadammana dhalik fa inal wajiba daf'u a'lal mafsadatain bi adnahuma. Maka jika terkandung dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dhalik, apa dhalik? Yang lebih besar bahayanya, muncul yang lebih besar dosanya, yang wajib bagi kita daf'u a'la mafsadatain, menolak yang lebih besar di antara dua kerusakan. Bi adnahuma, diambil yang lebih rendah dari keduanya. Sama-sama ini mengandung dosa, ini sama-sama mengandung dosa, ambil yang terendahnya. Wa hadza wadhafu akbaruhuma bi asgharihima, menolak yang terbesar akbaruhuma dengan yang terkecil. Wa hadza qa'idatun masyhurah ma'rufatun indal ulama, dan ini kaidah yang masyhur dan dikenal di kalangan para ulama. Apa contohnya yang lain? Mengingkari kemungkaran penguasa. Penguasa muslim berbuat maksiat. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika mengingkari akan muncul kemungkaran yang lebih besar? Tentu tidak boleh. Iya. Ketika Syekh bin Bas ditanya, tentang boleh apa tidak mengingkari atas suatu kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa dengan khuruj, keluar membawa senjata, maka jawaban Syekh adalah tidak boleh, karena akan muncul pertumpahan darah di tengah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam menasehati kepada kita semuanya untuk berusaha mengingkari sesuai kemampuannya. Sayakun umara fata'rifuna watungkirun, kamu akan tahu, akan mengetahui adanya penguasa-penguasa yang kamu kenal dan kamu pun mengingkari. Faman arafa bari'a, faman angkara salima. Siapa yang mengetahui dia berlepas diri, siapa yang mengingkari selamat. Walakin man taba'a radiya wa tabaqalu afala nuqatilahum. Bolehkah kami melawan membunuh mereka? Qala la, masallu. Jangan-jangan. Mereka selama mereka masallu, masih sholat, jangan. Faqadnaha Rasul, dalam hadis ini Rasul alaihi salam melarang kita lahum membunuh mereka. Ma ikhbarihim annahum ya'tuna munkara. Walaupun di dalam hal ini mereka penguasa melakukan suatu kemungkaran yang jelas mungkar. Barakallahu fikum. Ini kaidah penting, sehingga dalam hal ini kesimpulannya Ibnu Qayyim dalam melakukan ingkarul mungkar ada 4 tingkatan. Saya ambil khulasahnya. Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in pada jilid yang ketiga, beliau menyebutkan ingkarul mungkar itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, an yazul wa yukhlifuhu didduh. Tingkatan yang pertama, yazul, kemungkaran itu hilang, lenyap. Wa yukhlifu didduh, dan diganti kebalikannya. Berarti hal yang ma'ruf. Ya. Diingkari suatu kemungkaran, yazul, an yazul, kemungkaran itu hilang, lenyap. Wa yukhlifuhu didduh, dan diganti dengan lawannya. InsyaAllah. Begitu kita ingkari kemungkaran, kemungkarannya lenyap, berganti dengan hal yang ma'ruf. Tingkatan yang pertama. Yang kedua, as-saniyatu an yaqilla wa illam yazul bijumlatihi. An yaqilla, kemungkaran itu akan berkurang. Berkurang sedikit. Wa ilam yazul, walaupun tidak lenyap. Bijumlatihi, secara keseluruhannya. Bisa diminimalkan, dikurangi. Walaupun tidak secara keseluruhannya kemungkaran itu lenyap. Tingkatan yang kedua. As-salisatu, kata Ibnu Qayyim, an yukhlifahu ma huwa misluh. An yukhlifahu ma huwa misluh. Kemungkaran diingkari, an yukhlifahu, namun akan diganti. Akan diganti dengan yang serupa, sama. Jadi tidak ada perubahan, malah kemungkarannya sama, yang lebih sesuatu dari kemungkaran. Ya, mengingkari kemungkaran, namun ternyata hasilnya apa? Yukhlifuhu ma huwa misluh. Kemungkarannya, barakallahu fikum, tidak lenyap, tidak diganti, malah sama kemungkarannya. Barakallahu fik. Yang keempat, kata Ibnu Qayyim, an yukhlifahu ma huwa syarrun minhu. An yukhlifahu, kemungkaran diingkari dan diganti, ternyata berganti. Ma huwa syarrun minhu, dengan kemungkaran yang lebih jelek. Kemungkaran tersebut diingkari, malah berubah, berganti menjadi, keadaannya berganti menjadi ma huwa syarrun minhu, dengan perkara yang lebih jelek. Ini 4 tingkatan. Kata Ibnu Qayyim, ini tingkatan ingkarul mungkar 4 tingkatan. Dari 4 tingkatan ini, kata Ibnu Qayyim, kata beliau, faddarajatanil aulayan masyru'atan. Lihat kaidahnya. 2 tingkatan yang pertama, apa tadi? 2 tingkatan yang pertama, diingkari kemungkaran, kemungkaran itu berganti menjadi lawannya. Apa lawannya kemungkaran? Hal yang ma'ruf. walhamdulillah. Yang kedua apa itu? An yakilla, berkurang walaupun tidak lenyap secara keseluruhan kemungkaran tersebut. Dua tingkatan yang pertama ini kata Ibnu Qayyim masyru'atan. Dua tingkatan yang pertama ini apa? Masyru'atan, disyariatkan, dilakukan. Ini boleh dilakukan, masyru'atan. Adapun barakallahu fik as-salis wasalisatu, adapun tingkatan yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Kemungkaran diingkari, an yukhlifahu ma huwa misluh, muncul kemungkaran yang serupa. Maka di sini maudhi'u ijtihadin. Di sini tempat seorang melakukan ijtihad. Dia berijtihad. Berijtihad sesuai kemampuan dia ketika akan mengingkari kemungkaran. Sebab kalau diingkari, kemungkarannya muncul yang sama. Diingkari A, muncul yang B. Tapi sama kemungkarannya. Barakallahu fik. Adapun yang keempat, ar-rabi'atu muharramah. Tingkatan yang keempat apa tadi? Diingkari kemungkaran, berubah menjadi kemungkaran yang lebih jelek. Barakallahu fik. Maka yang keempat ini muharramah, hukumnya haram. Hukumnya haram. Oleh karena itu barakallahu fik, empat tingkatan ini di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, kalau kita meneliti penjelasan para imam, betul-betul disebawakan di sana dalil-dalil secara lengkap. Namun di sini khulasah saja. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamu al-Muwaqqi'in. Lebih lengkap antum baca sendiri kitabnya beliau, Ibnu Qayyim. Dalam kitabnya I'lam Muwaqqi'in, bagaimana kaidah dan dalil dalam ingkaru al-mungkar. Barakallahu fikum. Asyartu rabi', sekarang kita masuk syarat yang keempat. Apa itu syarat yang keempat? Di sini ikhtalafal ulama. Syarat yang keempat di sini para ulama berbeda pendapat. Rahimahumullah. Apa itu? Fishtirati an yakuna al-amiru wan nahiyu fa'ilan lima amara bihi tarikan lima naha anhu. Yang keempat, di dalam persyaratan, di dalam persyaratan amar ma'ruf nahi mungkar, an yakunal amir, agar supaya orang yang memerintahkan hal yang ma'ruf, anahi fa'ilan, dan orang yang mencegah kemungkaran fa'ilan, dia itu orang yang melakukan. Artinya apa? Lima amara bihi, melakukan apa yang dia perintahkan. Tarikan, meninggalkan apa yang dia larang. Ini syarat yang keempat kata Syekh ikhtalafa al-ulama. Artinya di sini beliau menyerangkan was sahih. Namun pendapat yang sahih anahu la yushtarab, bahwasanya yang sahih itu tidak dipersyaratkan. Yang sahih tidak dipersyaratkan ketika orang itu amar ma'ruf nahi mungkar, orang tersebut melakukan apa yang dia perintahkan, meninggalkan apa yang dia larang. Kenapa? Wa annahu ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar walau kana la yaf'alul ma'rufa wala yatajannabul munkara. Bahwasanya seorang muslim hendaklah dia menjalankan amar ma'ruf, mencegah hal yang mungkar. Walaupun, walau kana, walaupun dia, dia itu tidak melakukan hal yang ma'ruf tadi dan tidak menjauhi yang mungkar tadi. Fa inna dzanbahu 'alaih. Karena sesungguhnya dosa itu baginya. Lakin yajibu, namun di sini ya, wajibu ayak murawayanha. Namun di sini yang menjadikan dia itu adalah wajib untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Li'annahu idza tarakal amru tarakal idza tarakal amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar likaunihi la yaf'alul ma'mur wa la yatrukul mahdzur la adhafa dzanban ila dzanbi. Dikarenakan apabila dia meninggalkan perkara yang ma'ruf, meninggalkan tarakal amra bil ma'ruf, meninggalkan memerintahkan hal yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, anil mungkar, likaunihi la yaf'alul ma'mur, karena dia tidak menjalankan yang ma'ruf, tidak meninggalkan yang mahdzur, la adhafa dzanban, pasti akan disandarkan dosa itu ila dzanbihi, kepada dosa dia. Namun lidzalik yajibu alaihi, namun yang wajib bagi dia ayak murabil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa in kana yaf'alul munkar wa yatrukal ma'ruf. Namun kewajiban seorang muslim agar dia terus melakukan memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, walaupun dia itu tidak melakukan, walaupun dia melakukan yang mungkar atau meninggalkan yang ma'ruf. Walaupun di sini walakin fil ghalib, namun secara umum kita melihat secara keumuman orang bimuqtadat tabi'ah al fitriyah, konsekuensi dari tabiat, tabiat fitrah manusia, anal insan la ya'muru annas bi syai'in la yaf'aluh, orang itu tidak akan memerintahkan manusia dengan sesuatu yang dia tidak melakukan. Bal yastahi wa yahjul, bahkan dia akan merasa malu ketika dia memerintahkan manusia berbuat sesuatu yang ma'ruf, dia sendiri tidak mau melakukan, dia akan malu sendiri. Yastahi wa yahjulu, yastahi wa yahjul artinya malu, dia akan merasa malu sendiri. Ya. Walayanan nas an syai'in yaf'aluh, dan secara tabiat manusia, fitrah manusia, seorang yang dia itu melayan hanas, tidaklah mencegah manusia dari sesuatu yang dia sendiri melakukannya. Kalau dia mencegah sesuatu, mesti dia akan meninggalkannya untuk sendiri. Namun di sini, lakinal wajib ayak murabima amarabih asyar'u wa ingkana la yaf'aluh. Namun yang wajib di sini agar seorang muslim melakukan perintah yang ma'ruf secara syariat walaupun dia itu tidak melakukannya. Wa ayanha amanaha anhu syar'u, dan agar selalu mencegah kemungkaran yang telah dicegah oleh syariat. Wa ingkana la yatajannabuh, sekalipun dia mungkin tidak menjauhi hal tersebut. Li'anna kulla wahidin minhuma wajib, karena masing-masing dari keduanya itu perkara yang wajib. Munfasil anil akhar, yang keduanya berpisah dari yang lain, ini urusannya beda. Ketika dia tidak melakukannya sesuatu yang diperintah, atau dia malah melakukan hal yang dia cegah, ini perkara yang munfasil. Perkaranya di sini adalah diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa huma ghair mutalaziman, keduanya tadi tidak bertalazum, tidak menjadi suatu kelaziman. Kenapa tidak menjadi suatu kelaziman? Karena diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahi 'anil Munkar. Saya nukilkan. Wa kullu basharin ala wajhil ardi fala budda lahu min amrin wa nahyin. Wa kullu bashar, dan setiap manusia ala wajhil ardi yang berada di muka bumi ini, fala budda lahu, mesti dia harus melakukan hal memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Fala budda ayamura wa yanha hatta law kana, dia harus memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, hatta law annahu wahdah, sekalipun itu untuk dirinya sendiri. Sekalipun untuk wahdahu, dirinya sendiri. Dia akan menyuruh dirinya sendiri. Mesti harus seperti itu. Ketika antum berbuat baik, siapa yang pertama kali terpanggil dengan kebaikan tersebut? Diri kita sendiri. Walaupun orang lain nyuruh, ayo, ayo, ayo, kerjakan yang ma'ruf. Tapi kalau hati kita sendiri belum terpanggil, memang tidak bisa. Maka kata Syekhul Islam, hatta lau annahu wahdah, lakana ya'muru nafsahu wa yanhaha. Sehingga dia harus memerintahkan dirinya sendiri, wa yanhaha, dan mencegah dirinya sendiri. Ima bi ma'ruf wa ima bi munkar. Baik perkara yang ma'ruf atau perkara yang munkar. Kama qala ta'ala. Dalilnya, inna nafsa la ammaratun bisu. Dalam surat Yusuf 53. Sesungguhnya jiwa itu la ammarah, pasti selalu menyuruh bisu yang jelek. Illa man rahimah rabbuk. Kecuali orang yang jiwanya dirahmati oleh Allah. Jiwa yang mutmainnah. Maka jiwa yang mutmainnah ini akan dia merasa tenang ketika beribadah kepada Allah. Namun jiwa yang ammaratun bisu'in, yang selalu mengajak kepada kejelekan, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Sehingga fa'inal amra wa talabul fi'li wa iradatuh. Sesungguhnya memerintahkan adalah memerintahkan melakukan perbuatan yang baik dan melakukan iradah, kehendak. Wa nahya talabat tarki wa iradatah, dan mencegah artinya meminta untuk meninggalkan dan memerintahkan adanya kehendak. Fala budda likulli hayyin, kata Ibnu Qayyim, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka mesti likulli hayyin, bagi setiap orang yang hidup, min iradah wa talabi fi nafsi, adanya keinginan, adanya tuntutan pada dirinya. Yaqtadi bihima fi'la nafsih, yang dia menjadikan tuntutan pada dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar. Barakallahu fikum. Selanjutnya, summa innahu yanbahi lil amir bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ayaqsuda bidzalik islahal khalqi wa iqamati syar'illah. Di sini faidah. Beliau menyebutkan faidah tambahan. Penting juga ini sini. Apa tambahan daripada penjelasan dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar? Di antara tambahan faidah adalah seyogianya, yanbahi. Bagi orang yang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, ayak sudah bidzalik, bertujuan dengan perbuatannya itu islahal khalqi, perbaikan kepada makhluk, memperbaiki kondisi manusia. Wa iqamati syar'illah, dan iqamah, menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus ada pada setiap orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Islahul khalqi, memperbaiki kondisi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan membuat kerusakan setelah bumi itu bagus. Sehingga ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar, memperbaiki kondisi. La ayaqsudal intiqama minal asi, bukan bertujuan untuk intiqam. Apa intiqam? Balas dendam. Ada dendam dari orang yang bermaksiat, ya? Karena awil intisar li nafsih, atau untuk membela kepentingan dirinya sendiri. Jadi ada kepentingan pribadi yang terselip dalam perbuatannya, atau karena dendam, ya, kepada orang yang dia itu ingkari kemungkaran. Dulu saya diperlakukan seperti itu, saya akan balas. Tapi dengan label, saya sedang amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh. Sebagaimana orang-orang yang masuk dalam siasah politik, merebut kekuasaan, sehingga kadang mengingkari kemungkaran, bukan tujuannya memperbaiki makhluk, malah justru merusak keadaan yang sudah baik. Barakallahu fikum. Jadi dua yang harus, poin yang perlu digarisbawahi, bukan karena balas dendam, bukan pula karena untuk membela diri sendiri. Fa innahu idza nawa hadhihi niyyah lam yanzilillahu al barakata fi amrihi wala fi nahyi. Maka jika niat orang itu dalam melaksukan amar ma'ruf nahi mungkar, niatnya seperti tadi, apa tadi tujuannya? Balas dendam atau membela kepentingan dirinya. Lam yanzilillahu al barokata fi amrihi wala fi nahyi. Allah tidak akan berikan barokah, tidak akan Allah berikan, turunkan barokah di dalam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bal yakunu kattabib yuridu mu'alajatan nas wa daf'il bala anhum fayanwi bi amrihi awalan iqamata syar'illah. Bahkan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bal yakun kattabib, bahkan jadikan dia seperti dokter, ya, seperti dokter. Bagaimana seorang dokter? Yuridu mu'alajatan nas, dokter yang ingin mengobati manusia. Orang sedang sakit, datang ke rumahnya mau berobat, tentu ditanya dulu, kamu sakit apa mas? Ditanya dulu apa yang dirasakan, didengarkan dulu, ditelusuri sejarah riwayatnya, habis makan apa, apa saja dilakukan, tidurnya jam berapa, dicek betul. Sampai dokter itu menganalisa. Oh, kesimpulannya kamu sakitnya ini. Kalau sakitnya ini, obatnya ini. Dosisnya pun dibaca. Oh, kamu dosisnya segini dulu. Berapa kali minumnya disebutkan, pagi dan sore saja. Dokter. Demikian pula seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, betul-betul dipelajari secara detail apa yang akan dia lakukan. Wadaf'il bala'anhum, dan tujuannya dokter itu ingin menolak, dafa', menolak bala, petaka dari manusia. Jangan sampai muncul. Faya'muru bi amrihi awalan, maka fayanwi, hendaklah orang itu meniatkan di dalam bi amrihi, memerintahkan yang ma'ruf, diniatkan awalan yang pertama, iqamata syar'illah, menegakkan syariat Allah. Wal takum minkum ummah, ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam dalil bab ini. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Niatkan itu, menegakkan syariat Allah. Saya amar ma'ruf nahi mungkar atas dasar perintah Allah, ibadah. Berarti harus ikhlas. Ikhlas di dalam islah bainan nas. Wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa yang melakukan itu semua karena mengharapkan wajah Allah, sanu'tihi ajran 'azima. Kami akan berikan pahala yang besar. Sanian yang kedua, islah khalqillah, memperbaiki, perbaikan kondisi makhluknya Allah. Wa kadzalika nahyuhu hatta yakuna muslihan wa salihan. Demikian pula dalam urusan dia mencegah kemungkaran sehingga dia itu menjadi seorang muslihan, orang yang memperbaiki, muslih. Wa ma uridu illal islah. Kata seorang nabi, saya tidaklah menginginkan kecuali islah, perbaikan. Wa ma taufiq illa billah. Namun yang namanya taufik itu hanya urusan Allah. Demikian pula kita yang ibadah Allah, para pengikut para nabi dan rasul, pengikut para salaf dalam menegakkan amar ma'ruf pun demikian. Bersabar dan mengharapkan pahala di balik perbuatan dan ucapan kita. Nas'alullaha ayaj'alani wa iyyakum minal hudati al-muhtadin. Al-muslihin, as-salihin, innahu jawadun karim. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar kami dan kalian semuanya dijadikan minal hudat al-muhtadin, para pemberi petunjuk, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-muslihin, orang-orang yang memperbaiki kondisi. As-salihin, orang-orang yang soleh. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah jawad, zat yang banyak memberi pemberian, karim lagi maha pemberi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.